بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد، ada yang bertanya, bolehkah hubungan kontak WhatsApp atau SMS dengan yang bukan mahram dalam urusan bisnis? Yang perlu difahami terlebih dahulu oleh kita, bahwasanya Islam sangat membatasi interaksi antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Sebab fitnahnya sangat besar. Diperbolehkan hanya untuk perkara-perkara yang sifatnya sangat mendesak. Untuk tujuan-tujuan yang mubah atau yang syar'i. Sehingga selagi ada solusi untuk pertanyaan ini, itu yang dilakukan. Apalagi urusan bisnis. Mungkin untuk yang wanita-wanita tadi bisa melalui istri kita atau adik perempuan kita atau semisalnya. Sehingga lebih aman. Khawatirnya awalnya untuk bisnis. Awalnya untuk bisnis. Lama-kelamaan untuk sesuatu yang enggak diizinkan dalam syariat. Al-muhim sebisa mungkin untuk menutup celah-celah fitnah dalam interaksi antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Bagaimana hukum merayakan ulang tahun? Dan bolehkah mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun? Dari apa yang telah diuraikan pada majelis pertama tadi pagi, dengan kaidah-kaidah yang telah kita sampaikan, dalil yang telah kita sampaikan, maka jawabannya adalah itu semua tidak ada dalam bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Baik ulang tahun pribadi, ulang tahun orang tua, ulang tahun ulama, itu semua tidak ada. Yang berulang-ulang setiap tahunnya dalam Islam yang disyariatkan hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang berulang dalam sepekannya adalah hari Jumat. Yang lainnya tidak ada. Maka pertanyaan yang kedua jelas jawabannya. Kita tidak bisa terlibat dalam perkara apapun dalam hal tersebut. Apalagi mengucapkan selamat. Apa nasihat antum terkait sekarang ini kebanyakan para ikhwah membelikan istrinya HP agar bisa jualan online dan pembelinya pun tidak dibatasi hanya perempuan saja. Nasihatnya adalah harus ada upaya pembersihan. Baik, membuka usaha online tidak ada masalah selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Dan sangat memungkinkan bagi antum untuk klasifikasi. Untuk yang istri khusus pembeli perempuan. Untuk yang laki-laki, untuk antum pembeli yang laki-laki. Bisa. Tidak ada yang rumit. Malah justru lebih bagus. Ketika wanita tersebut atau pelanggan-pelanggan perempuan ketika yang menanganinya juga wanita. Lebih gampang untuk mengutarakan maksud. Barakallahu fiikum. Jadi yang ini. Kita tidak mengatakan jangan beli HP. Silakan untuk perkara-perkara yang diperbolehkan tadi. Cuman diperbaiki. Perempuan, perempuan, laki-laki, laki-laki. Sebab sangat besar fitnahnya. Barakallahu fikum. Apakah boleh kita menggunakan media sosial atau WhatsApp untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka-mereka yang masih awam? Jawabannya bagus. Selama antum yang bisa mewarnai mereka, bukan mereka yang mewarnai antum. Barakallahu. Sehingga sebatas muamalah yang baik dengan mereka, menyampaikan perkara yang baik, perkara hak dengan cara-cara yang tepat, antum yang berusaha mendakwai mereka, mewarnai mereka, bukan sebaliknya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah ini termasuk penyakit yang berikutnya. Bagaimana nasihat Ustadz bagi ikhwah kita atau ikhwan-ikhwan kita yang menggunakan HP-nya di mayoritas waktunya, baik siang ataupun malam, hampir tidak ada waktu untuk bercengkrama dengan keluarganya. Ditanya atau diajak ngobrol oleh anak-anaknya atau istrinya, asiknya dengan HP-nya saja. Sering juga sudah lewat malam, sering juga sudah lewat malam pun masih asik dengan HP-nya. Ini yang terkena penyakit virus HP, virus medsos ini. Berarti dia melanggar rambu-rambu Islam yang telah kita uraikan sebagiannya tadi. Di antara yang disebutkan tadi ialah jaga waktu. Barakallahu. Nah, kalau yang ini sampai pada tingkat melalaikan kewajiban dia dalam rumah tangga, dosa ini. Ini juga termasuk penyakit ya kan. Lagi sama anaknya, sama istrinya, hapian terus panggil, ya. Ini penyakit. Nah, sehingga ada waktunya sama keluarga dengan keluarga, sama anak dengan anak, sama ikhwah dengan tamu, ada waktunya masing-masing. Ketika harus melihat HP, minta maaf. Sebentar. Selesai, teruskan kembali. Sehingga jaga adab, jaga akhlak Islam dalam poin-poin di atas pula. Barakallahu fikum. Bolehkah berbagi faedah dengan yang bukan mahram? Ini dia kepingin mendapatkan celah-celah untuk masuk gitu loh. Disebutkan dari tadi kita berupaya untuk menutup. Islam itu berupaya untuk menutup celah-celah fitnah. Barakallahu fikum. Apa tidak ada yang lain? Kan ada istri kamu, ada putri kamu, ada saudari kamu, ada antar wanita. Kenapa harus selalu bergumul dengan perempuannya bukan mahram? Fitnah besar ya. Fitnah besar. Fitnah paling besar yang membahayakan laki-laki itu perempuan yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum. Dan mohon maaf, secara kenyataan juga terjadi di sebagian orang, bahkan sebagian antum-antum ini. Barakallahu fikum. Alasannya tadi itu mendakwai, dakwah bagi faedah, bagi faedah, lama-lama merusak rumah tangganya sendiri. Allahul musta'an. Mencukupkan media sosial sebagai sarana mencari ilmu agama, bagaimana hukumnya? Salah. Yang betul sebagian sarana. Mendatangi tempat-tempat ilmu, majelis-majelis ilmu, masjid-masjid yang disampaikan ilmu padanya itu lebih afdal. Padanya terdapat sekian banyak keutamaan. Keutamaan mencari ilmu. Keutamaan berjalan ke sebuah tempat untuk mencari ilmu. Keutamaan ilmunya itu sendiri. Keutamaan majlis ilmunya. Keutamaan masuk masjid. Dan segala macamnya. Terlalu banyak. Yang tidak mungkin ada pada semata-mata menggunakan medsos. Kemudian sisi menghormati ilmunya jauh. Ketika datang ke masjid, dia menghormati ilmu dengan seksama dia mendengar. Tapi ketika menggunakan medsos, sambil lalu. Ya, ya. Didengarkan, misalkan streaming. Dengarkan, begitu. Entah via HP-nya atau apanya. Ditinggal ngopi, tinggal ngeteh, tinggal masak, tinggal yang lainnya. Sambil lalu, gak fokus dan tidak menghargai ilmu. Jarang, saya katakan jarang sekali seseorang yang menggunakan medsos untuk mencari ilmu agama yang fokus di depan dia, laptopnya atau HP-nya atau apa, dengarkan suara ceramah, fokus mendengarkan dengan seksama, jarang. Sudah di rumah banyak penyakitnya sudah. Sehingga itu gunakan sebagai barakallahu fikum solusi akhir ketika tidak mungkin datang ke tempat taklim. Paham ya? Ketika di rumah atau ketika di mobil atau di kantor dimanfaatkan untuk seperti itu. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apa hukumnya berdakwah menggunakan video? Syaratnya banyak. Ya, persyaratannya sangat banyak yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dia siarannya live, secara langsung. Tidak disimpan videonya tadi. Enggak disimpan ya. Kalau menyimpan berarti menyimpan yang bernyawa di situ, yang tadi kita bahas tadi ya. Kemudian tidak ada pada acara-acara tadi perkara-perkara yang samping-samping kanan kiri depan belakangnya melanggar syariat. Acaranya ceramah nih, ceramah agama. Baru 10 menit berhenti, iklan muncul dengan berbagai macam jenis iklannya, mengumbar aurat dan segala macamnya. Adalah ya Jus. Sehingga ketika tidak ada sedikit pun pelanggaran agama padanya, diperbolehkan. Sebab semata-mata teknis saja. Tapi ketika tidak mungkin terelakkan, maka tidak perlu via video. Cukup dengan apa yang selama ini dilakukan oleh para ulama kita di masjid-masjid, ketika khutbah Jumat, khutbatul Id, muhadharah umum, daurah-daurah dan segala. Banyak cara untuk berdakwah dengan tanpa harus melanggar bimbingan syariah barakallahu fiik. Wallahu taala a'lam bissawab. Bolehkah seorang suami mengajak istrinya menghadiri taklim tapi istrinya belum punya teman, belum menggunakan hijab yang syar'i? Ya bagus. Bagus diajak untuk belajar bersama-sama mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder. Itu proses pelan-pelan, dikit demi sedikit, tambah ilmu diamalkan terus sampai nanti ada perubahan-perubahan yang baik pada akidahnya, pada ibadahnya, pada akhlaknya, pada adabnya, pada semuanya barakallahu fikum. Naam. Kewajiban laki-laki untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak dan istri-istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apakah kita berdosa apabila ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar atau hoak di medsos? Jawabannya iya. Minimalnya menebarkan kedustaan. Ketika ada unsur membuat heboh, membuat kemadharatan di tengah-tengah masyarakat, ikut dosanya juga. Sehingga tidak semua yang kita dapatkan diposting. Paham ya? Dipilih-pilih yang betul-betul manfaat, yang betul-betul bermaslahat, dan betul-betul yakin benar. Tidak semua yang kita dapatkan disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukumnya pedagang membuat diskon akhir tahun tanpa meniatkan merayakan tahun baru? Solusinya jangan cuma akhir tahun. Diskon awal, diskon tengah, diskon akhir. Supaya terlepas dari hal-hal tersebut. Barakallahu fiik. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Masya Allah. Hukum asal ibadah adalah tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkannya. Pengambilan dalilnya dari surat apa, ayat berapa? Masya Allah. Cukup banyak, diantaranya adalah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Ahzab. Ini ayatnya saya lupa ya. Jadi lihat di Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW tauladan yang baik. Ayat ini lafadznya berita tapi maknanya perintah. Jadi perintahkan untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupannya, terutama dalam perkara ibadah. Dikuatkan dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal ibadah dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Barakallahu fikum. Sehingga khusus bab yang sifatnya ibadah, hukum asalnya tidak diperbolehkan dikerjakan sampai ada dalilnya. Sehingga ibadah kita dengan dalil, dengan ilmu, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan hukum asal perkara duniawi ya ikhwan, adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-32, seingat saya. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan halal untuk kamu semua yang ada di muka bumi. Dan ini kaidah yang disepakati oleh para ulama. Hukum asal sesuatu yang sifatnya duniawi adalah mubah, halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Barakallahu. Wallahu taala alamu bis-shawab. Pertanyaan sangat bagus. Apa tindakan kita di saat sholat berjamaah, handphone kita berdering karena lupa untuk mematikan atau mensilentnya sebelum sholat tadi? Apakah boleh kita melakukan gerakan-gerakan untuk mematikannya atau kita diamkan saja? Jadi rinci, di mana HP-nya antum? Ya kan begitu. Antum misalkan bawa tas, tas taruh di depan. HP dalam tas. Allahu Akbar. Bunyi HP-nya. Dalam kondisi yang demikian, tidak mungkin untuk bergerak. Tidak mungkin untuk jalan, buka tas, ambil HP, dimatikan. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena gerakan yang kita lakukan, gerakan yang di luar gerakan sholat. Orang yang melihat kita akan mengatakan, dia tidak sholat. Buka tas, ngambil HP. Itu bobitnya. Sebuah gerakan-gerakan yang sampai pada tingkat mengeluarkan kita dari bentuknya orang sholat, tidak sah sholat. Kedemikian kondisinya, diamkan saja. Allah musta'an, dosa kita, berdosa mengganggu ibadahnya kaum muslimin. Apalagi yang bunyi suara musik di masjid, Allah musta'an. Tapi kalau HP-nya ada di saku kita, ah, ya Allah, di sini Pak ya. Bunyi, labas. Kita ambil, dimatikan, kemudian dibikin supaya mati itu HP-nya, mati, dimasukkan lagi. Gerakannya nggak banyak, sudah. Ini diperbolehkan, dikarenakan gerakannya sedikit dan untuk kemaslahatan sholat. Dipahami sholat ya? Paham ya? Nah, dirinci. Makanya sebelum sholat, dicek semuanya ini. Di silent atau dimatikan HP-nya. Barakallahu. Nah, ya, sampai semua takmir masjid nempel sekian banyak pengumuman. HP dimatikan. Dikarenakan sangat mengganggu ibadahnya kaum muslimin. Allahu musta'an. Sekali gitu suaranya, volumenya paling pol lagi. Masya Allah, kedengaran semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana hukumnya bergabung dengan grup WhatsApp yang di dalamnya beranggotakan teman-teman sekolah dulu? Teman-temannya ini lagi perempuan. Nah, kok campur jangan. Seperti yang disebutkan tadi ya, Pak. Kalau laki-laki semua, labas. Dengan syarat antum yang memberikan masukan kepada mereka, faedah kepada mereka, dan bukan antum yang dirubah dan diwarnai sama mereka. Kalau ada faedahnya, dibubarkan. Intinya medsos hanya digunakan untuk perkara mubah atau perkara yang bermaslahat. Tarakulah. Ya apa ini? Dalam media sosial biasanya suka memperbaharui status di WhatsApp, BBM dan sebagainya. Wah, ini dibongkar semua ini. Berikut ini update status yang terjadi di kalangan para ummahat ini, Masya Allah. Gambar pegangan tangan dia dengan suaminya. Kok tahu? Jangan-jangan tangannya orang lain. Masya Allah. Status tentang keadaan rumah tangganya, selfie, teman-teman swasta, hotel, Ka'bah, DLL, pamer harta, foto belanjaan, foto rumah, foto mobil, sindir-menyindir di status tadi, pajang foto makanan anak, foto anak-anaknya, dipotong bagian kepalanya atau nama belakangnya saja, status kekesalan kepada seseorang, mohon nasihatnya, Masya Allah. Ya sudah disampaikan di poin-poin muhadharah tadi. Tadi kan disampaikan poin-poin rambu-rambunya kan. Kayak gini-gini ini kan perkara-perkara yang mayoritasnya perkara yang gak bagus. Misalkan di tangan dia dengan tangan suaminya. Ini juga membuat fitnah loh ini. Nah, dalam poin seperti ini harus dihindari. Pas yang membaca, suami istrinya kamu. Lihat tangannya kamu, gemeter dia. Allahul musta'an, fitnah. Apalagi ungkapan kekesalan, privasi rumah tangga dibongkar, ini semuanya enggak boleh. Jaga adab, jaga akhlak, jaga akidah, barakallahu fikum dalam perkara semacam ini. Tinggalkan hal-hal yang melanggar bimbingan Islam dalam medsos. Wallahul musta'an. Sampaikan tadi sudah ini. Apa nasihatnya untuk para suami yang bermudah-mudahan bergaul di medsos dengan wanita yang bukan mahramnya, katanya untuk mendakwainya, alasannya kepingin dapat onta merah. Tahu onta merah ya? Karena mendakwai seseorang dan dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, kan pahalanya kan lebih baik daripada onta merah. Namun akhirnya malah selingkuh. Nah ini yang saya khawatirkan. Di awal saya sudah bilang hati-hati. Awalnya katanya dakwah nasihati unta merah. Akhirnya selingkuh. Allahul musta'an. Hati-hati. Segala sesuatu yang memicu fitnah dan segala macamnya dihindarkan. Itu juga berlaku bagi kaum wanita loh ya. Sama. Wanita juga demikian, tidak boleh bagi mereka untuk bermudah-mudahan dalam masalah seperti ini. Allahul musta'an. Bagaimana hukum menggunakan emotion titik dua dan tutup kurung yang semi dan yang semisalnya? Apakah termasuk perkara menyebabkan makhluk hidup? Keterangan itu menunjukkan senyum. Tidak. Kalau yang seperti itu tidak. Tidak ya. Yang namanya makhluk yang bernyawa ketika betul-betul menggambarkan sebuah gambar yang nyata-nyata bernyawa. Dan yang kedua, nyata dalam kehidupan kita. Itu dua poin yang disebutkan oleh para ulama kita, para pelaku. Ya kalau emotion yang bulat itu yang ada gambar wajah, jangan. Ada matanya, hidung, jangan. Tapi kalau sudah titik gitu aja, lah guys. Al-muhim sebisa mungkin dihindarkan perkara-perkara yang kurang tepat. Apa hukumnya memposting makanan di medsos? Makanan apa ini? Mubah kan? Tidak ada masalah. Perkara yang termasuk gambar-gambar yang mubah. Tidak menggambarkan bahwasanya pelakunya orang yang hidupnya bermewah-mewah itu tidak. Secara hukum maksudnya tidak ada masalah. Kan bukan gambar yang bernyawa. Barakallahu fikum. Ya, misalkan nih. Dia, Masya Allah nih. Habis makan sesuatu yang bagi dia istimewa banget ini. Enak banget ini. Apa coba? Di Bandung apa yang enak? Apa yang enak di Bandung? Hah? kambing bakar. Kambing bakar itu di Bandung tempatnya. Labas, bisa ke martabak. Enggak ada masalah. Tarik waktu. Tapi kalau tujuannya untuk yang lain-lainnya, jangan. Misalkan pamer kayak aneh. Martabak yang saya makan nih, enggak, lebay ya. Barakallah. Nah. Bagaimana hukum menggunakan HP berdua dengan suami? Dan WhatsApp dipakai berdua. Jika ada kepentingan dengan teman suami, suami yang pakai. Ketika istri sedang perlu dipakai oleh istri sementara. Dia sudah tahu hukumnya ikhtilaf, tetapi suami marah ketika istri meminta untuk mengganti nomor WhatsApp-nya dan menghapus kontak teman-teman wanita istrinya. Bagaimana nasihatnya? Ini laki-lakinya yang gak beres. Nah begitu ya Ikhwan, mestinya dia bersyukur istrinya itu Masya Allah gitu loh. Kok malah seneng istrinya dilibatkan di situ? Cemburu kamu semestinya. Kan bagaimana juga kan bersama-sama, akhirnya ketika ada yang masuk kan dibaca oleh mereka berdua. Yang betul laki-laki sendiri, perempuan sendiri dan masing-masing mengawasi supaya jangan sampai terjadi perkara yang mungkar pada medsos tadi. Barakallahu. Ini bagus, istri yang solehah ini ya. Nah, dituruti ya, dibelikan khusus sendiri untuk istrinya, nomornya sendiri, untuk perempuan saja, atau laki-laki yang mahramnya. Barakallahu. Allah Ta'ala alam bisawab. Habis. Alhamdulillah. Bagaimana hukum melihat video atau foto yang isinya menggambarkan kondisi umat Islam yang ada di Palestina, agar umat Islam di luar Palestina tahu kondisinya, Masya Allah. Jujur saya katakan, rata-rata yang diposting itu tidak sebagaimana mestinya. Barakallah itu. Aduh, sulit saya membahasakannya. Karena khawatir yang saya bahasakan ini melukai hati sebagian kaum muslimin yang sedang senang sama Palestina. Kondisi real yang ada di sana, barakallahu fikum, itu ya apa ya, saya katakan dengan yang diposting sana kemari itu banyak perkara-perkara yang agak berbeda. Yang intinya memang lemah di sana. Kondisinya memang lemah di sana. Lemah sekali. Cuman barakallahu fikum, jujur saya mengatakan pihak-pihak yang terlibat yang katanya dalam perjuangan-perjuangan di sana itu tidak sebagaimana yang mereka gambarkan. Allahumma musta'an. Al-muhim, selama itu videonya betul, jelas tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa gitu ya. Dan segala macamnya dilihat kemudian sudah setelah itu. Dengan tanpa untuk simpan. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan kali ini. Dikarenakan soalnya sudah tidak ada lagi yang mungkin dibaca. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terkait dengan masalah tema yang pertama. Tentang memperingati tahun baru dan segala macamnya. Kita bisa menjaga akidah kita. Terkait dengan masalah medsos juga demikian, kita bisa menggunakannya untuk perkara-perkara yang mubah atau perkara-perkara yang syar'i saja. Demikian yang bisa saya utarakan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.